Seorang semayang waktu zuhur, manakala masuk pada sujud yang akhir, yakni maksudnya iaitu sujud yang kedua pada rekaat yang keempat, maka ia niat di dalam sujud yang terakhir itu. Niat kan minta dapat anak beruntung dan anak bertuah. Adakah harus yang demikian itu? Boleh kedak. Itu dia. Adakah boleh? Jawabnya ya, itu maksud lalu doa. Berdoa bahasa Arab lah. Doa panah. Doa bahasa Arab. Allahumma rizukna. Masalah. Waladan salihan ke. Itu dia. Ataupun Allahumma habli. Nah itu ke. Ladunka waladan salihan. Yadu'uli masalan. Waktu dia panggil doa. Hak kita buat. Maka tak ada bergapa. Dia boleh kita berdoa tu dalam semayat apa saja. Siapa ulama kata hatta boleh kita berdoa siapa kebarat duniawi pun kita boleh doa, bukan khas dengan akhirat saja. Walaupun ada bertutur kata ulama kata setengah, hanya yang harus kita berdoa dalam semayat doa hubungkan dengan ukhrawi bagi akhirat. Kata setengah, tak ada gapo lah. Boleh berdoa apa saja dalam semaya. Walaupun berdoa hubungkan dengan dunia pun boleh. Nak minta kekayaan lagi. Itu dia. Jika semaya hajat, adakah boleh kita niat hajat di dalam sujud ya akhir? Niat kau sangat boleh. Yang pula dah. Ni hak berdoa lambat-lapar tu, baik lidah lalu dah tu boleh. Niat kau sangat boleh. Tak ada kata apa. Duk kira lah perut saja. Itu yang habis selamat lah. Biar-biar dalam hati tu. Kau sangat tak ada apa. Bahkan di mula nak semaya tu lah. Ya hadadah di hati dia nak kau gapo. Tak itu ke? Hajak nak kau gapo ni. Hajak nak turun botol ni. Masalah. Tak itu ke? Allah akbar hati duk situ dah tu. Dapat sudah semaya. Tak itu ke? Ya, semaya hajat dia semaya tu dah. Semaya untuk nak minta apa hajat. Hajat tu kelima bahasa Arab. Kita kandak ke gapo. Bahasa kapung kata. Hajat. Kita hajat. Hajat dia sedap ambil kelima Arab mari dah. Kita hajat. Ni kita nak ke gapo. Kita dok nak ke gapo. Dok nak ke gapo sangat-sangat. Dok nak sangat. Dok nak ke gapo sangat. Nanti dia panggil hajat. Boleh semaya kerana nak sesatu kawin. Panggil nama khoh lah semaya hajat. Semaya dia tu khoh untuk tu selalu dah. Sebab tu Nabi kata apabila mu berhajat satu kara maka mu semaya. Tapi kita pelat. Kita berhajat minta orang lain. Tu lagi perak. Ni yang tempat rohak ni. Tu hajat lagi perak. Kata marilah semaya sekali. Tak apa, tak apa perak turun ni. Apa-apa tika wif demo tu perak ni. Walhadiyah penting sekali. Dia sepatut sekali dengan tuai hak hajat tu lah. Dia nak kerana kita yang berhajat. Kita yang berhajat kita lah semaya. Ya sablah tu. Tapi tak ada salah lah kita nak minta tu orang lain gati. Kerana sebanyak-banyak minta ada orang tu mulut masing masalah di sisi Allah Ta'ala. Kerana orang tu mulut dia tu cermat sikit pada mulut kita masalah. Dah itu ke? Lidah dia tu basah kot sebut Tuhan. Lebih banyak pada kita masalah. Kita minta dengan dia tolong. Dia tolong minta hajat kita. Gatik kita sendiri pun paling utama. Ni kadang-kadang kita hajat minta tolong orang yang tolong minta kita. Itu kan? Itu dia. Boleh ingat. Jadi tempat tanyanya bagaimana kita niat? Ya boleh. Boleh. Lepas tu ya macam-macam pula tu cara menerima ada-ada ke buatkan pihak sudah semayat tu sujud pula satu sujud. Tak dalam tu. Tapi kalau tu tengok klik pada asah datang warik ya, cara mudah senil ya. Semayat dua rekaat. Kak pertama lepas fatihah baca kuliah ayyuhal kafirun rekaat ayat kedua lepas fatihah kul huwallah ahad. Hal lain biasa lah. Niat tu aku semayat sunnah hajat. Nak berlafah, lafah tak si pun Allah Akbar aku semai sunnah hajat dua rakaat. Baca ke pihak tu sudah. Lepas tu doa. Itulah di antara lain.